Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-100 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Ya kan, 100 ya. Terakhir itu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-101. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya disimak. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, tilkal qura naqussu 'alaika min anbaiha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu yu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Itulah negeri-negeri yang sudah kena sebutkan, itu negeri kaum Nuh, negeri kaum Hud, negeri kaum Saleh, negeri kaum Lut, dan juga negeri kaum Syu'aib. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Karena mereka tidak mau mentaati rasul yang Allah ta'ala utus kepada mereka. Kita lihat sini, naqussu 'alaika min anbaiha, yang kami menceritakan kepadamu tentang kisah-kisah kabar-kabar mereka. Wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, dan sungguh telah datang utusan-utusan Allah Ta'ala kepada mereka dengan bayyinat, bukti dan juga penjelasan yang jelas. Fama kanu liyuminu bima kadzabu min qabl, tapi ternyata mereka pun tetap tidak mau beriman. Jadi para rasul Allah Ta'ala utus di tengah-tengah mereka membawa burhan, bukti, argumen yang sangat jelas dan nyata, itu pun mereka tidak mau beriman. Allahul musta'an, tetap tidak mau beriman. Akhirnya fakadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah Ta'ala tutup hati-hati orang-orang kafir. Qala al-fasirun asbahumullah. Tafsirannya disimak itu, tilkal qura allati taqaddama dzikruha. Itulah negeri-negeri yang telah kita lewati penyebutannya, wahia qura qaum Nuhin wa Hudin wa Salihin wa Lutin wa Syu'aib, yaitu negeri kaum Lut, kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Syu'aib. Naqussu 'alaika ayyuhar rasul, kami mengisahkan kepadamu wahai rasul, min akhbariha, dari kabar-kabarnya tentang mereka. Wa ma kana min amri rasulillahi allati ursilat ilaihim, dan juga apa yang telah terjadi pada utusan-utusan Allah yang diutus kepada mereka. Ma yasul bihi 'ibrah lil muqtabirin wazdidarun lizzalimin, dan apa yang terjadi yang mereka rasakan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan sebagai hinaan terhadap orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang terdahulu, karena orang-orang terdahulu mereka kenapa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka kufur nah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mau menerima ajakan rasul yang Allah Ta'ala utus di tengah-tengah mereka. Allahul musta'an. Wa laqad ja'at ahlul qura rusuluna bil hujjat al bayyinat ala sidqihim. Masyaallah, lihat ini. Dan sungguh telah datang kepada penduduk kampung atau negeri tersebut utusan-utusan kami membawa argumen hujjah yang sangat nampak dan jelas yang menunjukkan kejujuran mereka. Jadi sudah bawa na barakallahu fi hujjah, argumen, mukjizah yang jelas gamblang terang-terangan di hadapan mereka, pun mereka tetap enggak mau beriman. Allahul musta'an. Famakanu liyuminu bima ja'atuhum bihir rusul. Itu pun sudah datang penjelasan hujjah di hadapan mereka, mereka pun tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul tadi itu. Kenapa enggak mau beriman? Lihat di situ. Bisabab tughyanihim wa takdzibihim bil haqq. Sebabnya karena zalimnya mereka dan nah perbuatan mereka mendustakan al-haq. Wa mithl khatmillah ala qulubiha al-kafirin al-matkunin. Kata beliau, al-mufassirun asbahumullah. Dan seperti pula Allah Ta'ala menutup hati-hati orang-orang kafir yang telah disebutkan tadi, yakhtimullah ala qulubil kafirin bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Ta'ala tutup hati-hati orang kafir yang tidak mau beriman dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang-orang terdahulu, orang kafir yang mereka tidak beriman dengan nabi-nabi mereka, padahal setelah datang petunjuk, telah datang argumen hujjah yang sangat jelas di hadapan mereka, Allah Ta'ala tutup hati-hati mereka. Demikian pula umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau tunduk, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tutup pula hati mereka. Allahul Musta'an. Sebabnya sama. Sebabnya sama, yaitu tidak mau apa? Tidak mau beriman dengan nabi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fi din azza wa jalla wa barakallahu fiikum, ayat yang berikutnya. Perhatikan baik-baik ayat yang 102. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Artinya, dan tidaklah kami menjumpai kebanyakan mereka yang mau menunaikan janji. Jadi mereka itu kalau berjanji enggak ditunaikan. Enggak ditepati gitu loh ya. Coba kita lihat ini apa yang Allah Ta'ala kisahkan di sini. Nah, kami tidak menjumpai kebanyakan mereka yang mau menunaikan janji. Wa in wajadna, namun yang kami jumpai adalah aktsarahum fasik la fasikin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, ingkar janji. Yang mana ingkar janji termasuk apa? Sifat yang tercela. Orang kalau berjanji, upayakan semaksimal mungkin ditepati janjinya. Karena termasuk tanda-tanda orang munafik apa? Idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khan. Apabila dipercaya berkhianat. Wa idza hadatsa kadzdzaba. Wa idza hadatsa kadzdzaba. Apabila berkata dusta. Hindari barakallahu fiik, walaupun itu nifaknya hanya nifak amali, tapi kalau dibiarkan barakallahu fiik, seseorang tidak menghindarinya dikhawatirkan nanti menjadi nifak. Nifak apa? I'tiqadi wa niyyatu billah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla wa barakallahu fiikum, kita lihat lagi di sini. Perhatikan baik-baik tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ma wajadna li aktsaril umam al-madiyah min amanatin wa la wafa bil ahd. Dan kami tidak menjumpai kebanyakan umat-umat terdahulu. Tidak menjumpai apa? Tidak menjumpai amanah dan tidak pula menjumpai penunaian janji. Jadi mereka ada yang menyia-nyiakan amanah dan juga tidak menunaikan janji, ingkar janji intinya. Karena amanah bagaimana kemarin yang sudah kita lewati, berat atau ringan amanah itu? Berat. Coba bayangkan, nah barakallahu fi gunung, langit, bumi, itu pun dibebani amanah, mereka semuanya menolak, enggan. Karena berat barakallahu fi. Akhirnya siapa yang nampung amanah? Manusia. Ya kan? Nah, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insan innahu kana dhaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Bayangkan, langit luas atau tidak? Luas. Bumi juga luas. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Paham ya? Gunung ditawarkan amanah. Apa yang mereka respon dari tawaran tersebut? Mereka enggan untuk memikulnya. Berat. Siapa akhirnya yang bawa? Manusia. Yang bawa manusia. Makanya yang namanya amanah itu berat barakallahu fiik. Wa hamalah al-insan, akhirnya manusia yang bawa amanah tersebut. Padahal manusia hukum asalnya bagaimana? Dzaluman jahula. Suka berbuat kedzaliman dan bodoh. Oleh karena itu barakallahu fiikum, yang namanya amanah upayakan kita kondisikan pada tempatnya. Karena Allah Ta'ala perintahkan apa? Agar kita menunaikan amanah kepada ahlinya. Iya kan? Nah, barakallahu fiik, tidak boleh sembarangan amanah, berat. Tapi kalau sudah diamanahi, siap untuk mengkondisikan. Jangan sampai kita sudah diamanahi dengan suatu amanah berkhianat, jangan barakallahu fiik, itu berbahaya. baik itu dalam masalah jual beli, bisnis, dagang, amanah, dikondisikan. Jangan pernah kita na barakallahu fiik mengkhianati atau berkhianat dalam na barakallahu fiik menunaikan amanah atau semisalnya. Kita lihat sini. Wa ma wajadna aktsarahum illa fasaqah an ta'atillahi wa imtithali amrih. Dan tidaklah kami mendapati atau menjumpai kebanyakan mereka, melainkan mereka adalah orang-orang fasik dari ketaatan Allah Ta'ala dan orang-orang yang fasik dari mengerjakan perintahnya. Orang-orang fasik itu jamaknya fasaqah, fasikun itu mufrad, jamaknya fasaqatun, fajirun mufrad, jamaknya fajaratun, kafirun mufrad, jamaknya kafaratun, paham ya? Halikun mufrad, jamaknya halakotun. Jadi halakoh itu bukan melingkar. Halakoh itu apa? Tukang cukur. Paham ya? Yang tepat bukan halakoh, halakoh. Ayo kita bikin halakoh untuk makan bersama. Bukan bikin halakoh. Kalau antum bilang bikin halakoh, ayo kita bikin tukang cukur. Bahasa Arab ini ya, jadi dikondisikan. Halikun zamannya halakoh. Fajirun fajaroh. Fasikun fasakoh. Jadi kalau antum bikin halakoh, melingkar itu ya, itu bukan halakoh tapi halakoh. Tapi terkadang lisan kita sudah terlanjur keliru gitu loh. Mungkin halakoh yuk, ya enggak? Ini halakotul ilm. Kalau mau dijamakna halakotul ilm, halakot. Tapi kalau mufrad bukan halakoh tapi halakoh, halakotul ilm. Itu yang sahih ya. Na'am barakallahu fiik. Ini sekedar pelingan faedah bahwasannya na'am fasaqah di sini jamak dari fasik. Fasik pun jamaknya fasaqah. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullahu barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 103, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ih, fadhalamu biha, fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Kisah Nabi Musa sekarang dengan kaumnya. Kita lewati kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Syu'aib, Nah, barakallahu fiik, sekarang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya bagaimana? Karena waktu itu Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dalam kondisi nah pemimpinnya di saat itu sangat jahat sekali. Setiap orang, seorang wanita, seorang ibu yang melahirkan anak, itu anak laki-laki dibunuh anaknya. Kami dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam Allah telah selamatkan. Allah telah selamatkan. Bukan orang jauh yang menyelamatkan. Di antaranya ibunya jelas, tapi yang berikutnya mengasuh sampai membesarkan siapa? Dibesarkan di bawah apa? Kekuasaan kerajaan Fir'aun, tapi melalui istrinya. Paham ya? Bayangkan itu. Wa illa kalau ketahuan lahir anak laki-laki dibunuh waktu itu. Tapi Allah telah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan. Walaupun ketika besar menjadi musuh bebuyutannya siapa? Fir'aun. Subhanallah. Nah, ada hikmah di balik itu semuanya ya. Kita lihat bagaimana kisahnya. Kemudian kami utus setelah mereka Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami, bukti-bukti yang nyata. Kepada siapa? Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dan pemuka-pemukanya. Fadzalamu biha, akhirnya mereka mendzalimi. Bayangkan. Mereka akan terima. Mereka akan terima, mereka mendzalimi. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang bikin kerusakan. Jadi dimanapun orang-orang bikin kerusakan itu kesudahannya jelek. Paham ya? Baik itu merusak agama, merusak akidah ataupun merusak ajaran, nah barakallahu fi itu akibatnya hasilnya jelek. Naam, seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah. Perhatikan tafsirannya itu. Tsumma ba'atsna min ba'dir rusul al-mutaqaddim dzikruhum Musa ibn Imran. Kemudian kami mengutus setelah para rasul yang menyebutkan penyebutan mereka, yaitu siapa? Setelahnya Musa ibn Imran. Bi mu'jizatina al-bayyinah, dengan mu'jizah-mu'jizah, bukti-bukti dari kami yang sangat nyata dan jelas. Kepada siapa? Kepada Fir'aun dan kaumnya. Kepada Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun itu siapa sih Fir'aun itu? Aslinya Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu istilah yang berkuasa di Mesir, namanya Fir'aun. Paham ya? Jadi istilah Fir'aun itu adalah penguasa Mesir. Najasyi itu penguasa di Habasyah Ethiopia. Namanya bukan Najasyi. Namanya As'amah kan? As'amah. Penguasa Mesir waktu itu dikenal dengan Fir'aun. Ini Raja Mesir itu julukannya Firaun. Faham? Raja Habasyah julukannya Najasyi. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Sehingga apakah Firaun itu cuma satu? Ya. Atau Firaun itu banyak? Kalau Firaun yang diinginkan adalah istilah untuk raja-raja Mesir, banyak. Raja-raja Mesir. Tapi Firaun yang diinginkan adalah kisah ini satu orang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat di sini, lihat tambah jelas. Fajahdu wa kafaru biha zulman minhum wa inadan. Akhirnya mereka semuanya menentang dan mereka kufur dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Zulman minhum, perhatikan ini penentangannya. Karena murni kezaliman dari mereka, wa inadan dan pembangkangan, bangkang menolak bantah mereka. Allahul musta'an. Fa'ndur ayyuhar rasul, maka perhatikan ayyuhar rasul. Siapa rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutabassiran, dalam kondisi memperhatikan. Kaifa fa'alna bihim wa aghraqnahum an akhirihim bimar'a min Musa wa qaumih. Perhatikan ini. Bagaimana mereka? Kami perbuat dengan mereka. Kami tenggelamkan mereka dari awal sampai akhirnya. Dengan apa? Dengan pemantauan. Dengan nanti perhatikan, dilihat oleh Musa dan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam dikejar. Beliau lari karena takut dibunuh. Ini khauf tabi'i ya. Beliau keluar karena takut dibunuh, khauf tabi'i. Paham ya? Nah, khaifan yataraqqab, takut. Karena dikejar oleh Firaun dan itu. Begitu di depannya ada lautan, Allah perintahkan untuk apa? Untuk memukulkan tongkatnya. Begitu dipukulkan langsung lautan terbelah menjadi dua. Lautan terbelah menjadi berapa? Dua. Masing-masing belahan setinggi gunung yang sangat tinggi. Musa alaihissalam dan orang yang beriman nyebrang. Nyebrang. Begitu sampai daratan, nyusullah Fir'aun dan teman-temannya. Akhirnya apa? Allah telah perintahkan memukul kembali. Dan bersatulah kembali air lautan tadi. Tenggelamlah Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Allahumma musta'an. Itulah akibat orang-orang yang menentang Nabi dan Rasulnya. Kita lihat sini. Watilka nihayatul muslimin, dan itulah nan akhir kesudahan daripada orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan. Fir'aun luar biasa kerusakan yang dibikinnya. Nah, melahir anak laki-laki dibunuh. Nah, karena apa fungsinya tujuannya? Karena khawatir nanti kalau ada laki-laki yang lain ingin berkuasa, ingin berontak pada Fir'aun. Tapi kalau anak-anak perempuan itu kan lemah. Paham ya? Sehingga dibiarkan, kalau lahir anak perempuan dibiarkan. Kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Nah, dan Allah telah selamatkan Musa alaihissalam. Berikutnya barakallahu fiik. Qala Allah taala, Allah taala berfirman atau berkata, wa qala Musa ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Kemudian Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Dakwah di sini. Nah, barakallahu fiik, mendakwahkan apa? Mendakwahkan bahwasanya beliau Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Fir'aun. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan al-haq, mendakwahkan kebenaran. Dan coba kita lihat tafsirannya. Qala al-fasiruna fatahumullah wa qala Musa li Fir'aun muhawiran muballigha. Berkatalah Musa kepada Fir'aun dalam keadaan mengajak bicara dan menyampaikan, inni rasulun minallah. Sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah Khaliqul Khalqi, yaitu pencipta terhadap semua makhluk ajma'in semuanya. Wa mudabbiri ahwalihim wa ma'alihim, dan zat yang mengatur keadaan kepada mereka dan tempat kembali mereka. Ini dakwahnya Musa alaihissalam yang didakwahkan di hadapan siapa? Fir'aun. Kami atau aku adalah nam rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan segala ciptaan dan zat yang mengatur semua keadaan mereka dan juga tempat kembali mereka. Ikhwani fi din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu dikit lagi. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang 105, perhatikan, haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Ini sudah mulai dakwah sekarang. Nah, Nabi Musa alaihissalam mengatakan sangat layak dan bahkan wajib bagiku untuk menyampaikan dengan benar. Kalau di ayat ini berarti apa? sangat layak dan pantas kalau seandainya aku tidak berkata kecuali perkataan yang benar. Maknanya sama. Wajib atasku untuk berkata dan ucapan yang benar. Padahal posisinya rajanya bengis ini ya, Fir'aun. Tapi bagaimana Musa alaihissalam tetap menyuarakan al-haq, menyuarakan kebenaran. Pahit rasanya, tapi disuarakan oleh beliau, Nuh alaihissalam, karena mendakwahkan apa al-haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum, sungguh aku telah membawa di hadapan kalian penjelasan dari Rabb kalian. Fa'arsil ma'iyya bani Israel. Maka nah utuslah, lepaslah bersamaku bani Israel. Kalau kalian percaya, kalian mau wahai Fir'aun dan pasukannya, biarkan bani Israel nah barakallahu fiik itu bersama kami beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tawaran siapa? Tawaran Musa alaihissalam. Kita lihat responnya, bagaimana responnya nanti. Kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asbahumullah jadirun. Jadir itu sama dengan hakik, yaitu artinya sangat layak. Jadirun bi alla aqula 'ala Allah illa haq, sangat layak dan sangat pantas kalau seandainya aku nanti tidak berkata kecuali hanya perkataan yang benar. Wa hariyun bi an altazimah, dan sangat layak dan pantas bagiku untuk apa? Berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Qad ji'tukum bi burhanin wa hujjatin bahiratin min rabbikum. Perhatikan ini. Sungguh aku telah membawa di hadapan kalian bukti dan hujjah, argumen yang sangat nampak dan jelas dari Rabb kalian. Ala sidqi ma adkuruhu lakum, yang menunjukkan atas kejujuran apa yang aku sampaikan kepada kalian. Musa alaihissalam berdakwah dengan tulus, berdakwah dengan penuh kejujuran. Bayangkan ini. Karena orang kalau berdakwah enggak jujur, rusak barakallahu fiik. Sampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian apa yang ada dalam As-Sunnah. Sampaikan penjelasan para ulama sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, perkara nerima alhamdulillah. Kalau pun mereka enggak nerima, sabar, selesai. Lihat ini. Nabi Musa alaihissalam siap untuk mengatakan al-haq dan apa berpegang teguh dengannya. Sampaikan semuanya, bayangkan ini. Walaupun nanti konsekuensinya Fir'aun marah, murka. Nah, konsekuensinya ketika antum mendakwakan al-haq, menyuarakan Al-Qur'an sunnah, konsekuensinya apa? Musuhnya banyak. Orang akan membenci antum, meninggalkan antum, mengusilkan antum, ya enggak? Kemudian kadang-kala bahkan mengusir antum karena al-haq yang disampaikan tadi, itu wajar. Nabi-nabi terdahulu juga sama. Musuhnya banyak musuhnya. Paham ya? Ada juga nabi yang musuhnya bapaknya sendiri juga ada. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar musuhnya, bukan orang lain lagi. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam musuhnya siapa? Istri dan anaknya. Bayangkan itu. Jadi kadangkala al-haq, pemegang al-haq itu musuhnya gak jauh gitu loh. Keluarga sendiri juga ada yang musuhi. Paham ya? Nah, seperti itu ya. Jadi perkara yang dikenal dengan sunnatullah jalla wa'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sini. Fa'atliknya Fir'aun, biarkanlah Fir'aun ma'nya bersamaku bani Israel, biarkan bani Israel bersamaku wahai Fir'aun. Nah, min asrik wa qahrik, dari apa? Dari tawananmu dan gua kekuasaanmu, biarkan mereka ikut. Wa khalli sabilahum, bukalah nam jalan mereka li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Berani enggak Nabi Musa alaihissalam? Berani. Ngomong kepada Fir'aun, biarkan wahai Fir'aun bani Israel bersamaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri ini, karena Fir'aun pengennya diibadahi, disembah. Bahkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang maha tinggi, katanya Fir'aun. Tapi ucapan itu dibangun karena kesombongan. Wa inna Fir'aun meyakini Allah Ta'ala itu rabb, tapi hanya penyakinan apa? Rububiyah, belum bisa masukkan dalam keislaman. Ikhwani fiddin a'azzani wa sallakumullah wa barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya 106, perhatikan. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Lihat ini, ditantang oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ketika didakwahi enggak langsung merespon dengan respon yang positif gitu loh. Nantang dulu gitu loh. Buktikan kalau kamu itu benar-benar nabi, buktikan gitu loh. Bayangkan itu. Walaupun nanti setelah dibuktikan tetap enggak mau beriman, seperti ini keadaannya. Ahlul bid'ah wa dalal, ahlul batil, ahlul ahwa, kadang-kadang sudah kita datangkan argumen hujah qala Allah qala Rasul. Paham ya? Nantang awalnya nantang, dalilnya mana? Setelah didatangkan dalil, kadang-kadang enggak terima juga. Tetap mencari apa? Pembenaran, bukan kebenaran yang cari. Paham ya? Pembenaran yang dia cari. Allahul musta'an. Lihat ini. Fir'aun mengatakan, "Jika kamu benar, datangkan buktinya." Datangkan buktinya. kalau kamu benar. Ewa, kita lihat persirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya ya, simak. Qala fir'aun li Musa, Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalam, "In kunta ji'ta bi ayatin hasba za'mika fa'tini biha." Kalau kamu benar-benar datang membawa petunjuk atau membawa tanda bukti sesuai dengan apa yang kau sangka, yang kau ucapkan, datangkan dengannya. Wa ahdirha indi, datangkan, hadirkan di sisiku. Fir'aun nantang ini. Akhirnya Fir'aun kan mengundang tukang sihir kan, banyak tukang sihir diundang, tali-tali yang banyak itu disihir seakan-akan menjadi ular. Orang ketakutan ular ini. Nabi Musa AS gak kalah, beliau punya mukjizat, tongkat. Nah, dilemparkan si ular, ular beneran bukan tali. Kalau mereka kan tali, tukang sihir mensihir mata-mata manusia, kelihatannya apa? Ular. Orang ketakutan kan? Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya jadi ular beneran. Tali-tali tadi itu yang nampaknya ular dimakan oleh ular yang beneran tadi itu. Masya Allah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Adu, nam bukti kita lihat sini. Litasihha da'wat wa yathbut sidquk. Artinya tujuannya apa? Agar seruanmu, pengakuanmu itu benar kata Firaun. Dan agar semakin tetap kejujuranmu. Jadi kalau kamu jujur, seruanmu benar, datangkan buktinya kata Firaun. In kunta shadiqan fi ma da'it annaka rasulun nam rasul rabbil alamin. Jika kamu benar-benar jujur dan benar apa yang kamu serukan bahwasanya kamu adalah utusan Rabb semesta alam, datangkan buktinya, ditantang di Firaun ini. Nah, barakallahu fiik. Allahu musta'an. Kita lihat buktinya ya, kita ambil barakallahu fiik dua bukti dulu. Sisanya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita lihat bagaimana buktinya. Fa'alqa 'asah fa idza hiya thu'banun mubin. Akhirnya Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Tongkatnya tiba-tiba menjadi apa? Menjadi apa? Ular yang besar. Bukan ular-ularan ya. Ular beneran, ular besar nih ya. Nah, sampai ketakutan orang yang melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita baca tafsirannya, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian beliau mengeluarkan tangannya. Ternyata tangannya tiba-tiba apa? Bersinar, berwarna putih. Terang benderang dilihat oleh orang-orang yang melihat. Bayangkan itu. Mukjizat seperti itu ya. Kalau kita kan enggak bisa. Antum lemparkan tongkat dia tongkat itu. Ini tidak nih, tongkat memang benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tafsirnya kita lihat, tafsirnya qala al-fasirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik tafsirannya. Fa'alqa Musa 'asah, kemudian Musa melemparkan apa? Tongkatnya. Fatahawwalat hayyatun 'azimatun. Nah, fatahawwalat ayyuhan hayyatan 'azimatan dhahiratan lil 'iyan. Akhirnya tongkat tadi berubahlah menjadi ular yang besar yang nampak, ular beneran ini ya. Bukan sembarang ular ya ini ya. Nah, lil 'iyan tampak oleh mata langsung, dilihat langsung. Adapun ular-ular yang barakallahu fiik yang didatangkan oleh tukang sihir dari kalangan pengikutnya Firaun itu cuma apa aslinya? Tali-tali. Hibal, tali-tali. Paham ya? Kemudian disihirlah mata-mata manusia sehingga melihat seakan-akan ular. Paham ya? Itu seperti itu. Kita lihat sini. Ayat yang ke-108. Qala al-fasirun asrabahumullah wa jadaba yadahu min fathati qamisih al-maktuhah ila sadr. Kemudian beliau menarik tangannya dari apa? Dari bagian nan, bagian apa? Barakallahu fiik, bagian pakaian yang terbuka, baik tangannya gini, yang terbuka dari yang sampai dada sini ya, tarik gitu. Aw min tahti ibtih, atau dari bawah apa ketiaknya? Fa idza hiya baydha. Maka tiba-tiba tangannya yang dikeluarkan tadi baydha, apa baydha? Putih. Terang beneran. Apa baydha tadi? Baydha. Putih. Tenang beneran, paham ya? Nah, kalaban seperti susu min ghairi barasin, tanpa ada warna-warna yang lain. Ya tanil Fir'aun ini sebagai tanda bukti untuk Fir'aun. Paham ya? Ini buktinya. Fa idza raddaha 'adat ila launiha al-awwal. Kemudian ketika dibalikkan lagi, langsung pulih seperti warna yang pertama. Bayangkan itu. Ketika dikeluarkan warnanya putih terang benderang, saksikan. Dan begitu dikembalikan, dikembalikan lagi seperti warna yang semula. Kasairi badannya seperti warna badan yang lainnya. kan warnanya kan misalkan kecoklatan gitu ya, ketika dikeluarkan, pertama dikeluarkan itu warnanya putih terang benderang, begitu dibalikkan langsung warnanya berubah seperti semula. Mukjizah yang sangat agung. Nah, inilah mukjizah yang Nabi Musa AS tampakkan di hadapan Fir'aun. Bagaimana responnya, bagaimana tanggapannya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika melihat bukti yang sangat nyata, terang, gamblang, benderang seperti itu. Apa yang dikatakan? Itu tukang sihir, katanya. Insya Allah itu pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, karena kisahnya seru dan juga agak ngeri dikit, karena Fir'aun ini nanti marah ya, Allah musta'an, dan memerintahkan untuk membunuh, dan juga bahkan barakallahu fiik, intinya tidak suka dengan apa Musa alaihissalam. Allah musta'an, nasallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin.